Kalau mau sendiri sing kalau fotokopi guys 270 sekawan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatim man nasa inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Niki monggo ngaji model ulama-ulama riyen kula maca bab-bab ingkang nerangaken Kisotul Ambiya utawi Kososul Ambiya. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Watilka hujjatuna. Watilka utawi mengkono-mengkono argumentasi ilmiah utawi hujjah ilmiah utawi argumentasi ilmiah. Ma ketegese perkara ihtajja kang gawe alasan hujjah, gawe alasan argumentatif bihi kelan ma sapa Ibrahimu Ibrahim. Ala qaumi ngalahno ing atase kaum Ibrahim. Watilka iku hujjatuna, iku hujjah mungguwe ingsun Allah, utawi argumentasi ilmiah sing mardiyatun insya Allah. Atainaha kang mulang sapa ingsun, kang maringi weruh sapa ingsun, ha ing hujjah. Alhamnaha tegese maringi ilham sapa ingsun, ha ing hujjah. Ingsun paring weruh Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Ala qaumihi. Argumentasi ilmiah wau ngalahno ala qaumihi ing ngatasé kaum kafire Ibrahim. Utai dawuh ala qaumihi muta'alliqun ta'alluq bi hujjatuna kelawan dawuh hujjatuna. Narfa'u darajatim man nasa. Narfa'u ngangkat sapa ingsun Allah darajatin ing pira-pira derajat. Ingsun ngangkat man ing sapa wae nasau kang kersane sapa Allah sapa ingsun Allah iman. Qara amal sapa Asim wa Hamzah wal Kisai bi ghairi idhofah berarti darajatim man nasa darajatin man nasa. Ai narfa'u tegese ngangkat sapa ingsun man ing wong nasau kang kersane sapa ingsun rafa'u ing ngangkat ning man. Fi rutabin ing dalam pira-pira martabat azimatin kang agung aliyatin tegese ingkang luhur. Derajat sing luhur iku menal ilmi saking kepastian ilmiah atau kepastian argumentasi ilmiah wal hikmati lan hikmah wal manzilati lan derajat. Wa qara alan maus apa albakun sekirine ulama sab'ah maus bil idhofati lan idhofa berarti narfa'u darajati man nasa ngangge kasroh bila tanwin. Inna rabbaka satune pengiran sira ya akramur rusul iku hakimun fi kulli ma ingdan sekabehane perkara fa'ala kang lakoni sapa kang nindak lampahi sapa Allah ingma. Bayane min rafin saking ngangkat derajate wong wa khofdin nan ngendekno derajate wong. Alimun tu darcing birso bi khaliman kelawan keadaane wong yarfa'uhu kang ngangkat sapa Allahu iman. Meniki kula maca halaman 275 niki kula singkat nggih. Tenggene ayat wa kullan faddalna 'alal 'alamin niki sing badhe kula sampeaken mangke. Wa kullan lan ing saben-saben suci min haula'i lambiya saking mengkono-mengkono nabi faddalna maringi keutamaan ingsun alal alamin ngalahno ning gone wong sak alam kabeh utawa sak alam kabeh sak angkatanipun. Fahum mongko te al anbiya iku yufaddiluna iku ngungguli sapa anbiya utawa yufaddaluna diparingi keunggulan sapa anbiya alal malaikati ngalahno ning ngatasé malaikat wal auliya lan pira-pira wali. Wa alam lan ngertia sira annallaha ta'ala satemne Allah ta'ala iku khassa iku nertentokno sapa Allah. Kullato ifatin ing saben-saben kelompok minal anbiya dina in klan siji werna minal karomati sanging keramat wal fadilan keutamaan. Faminhum mongko iku setengah sanging anbiya usulul anbiya utawi bapak-bapak para nabi. Wa ilaihim lan maring usulil anbiya yarji'u dadi bali apa hasabuhum apa nasabe anbiya jami'an khalis kabiyane wa hum Nuh wa Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Sumal marotibu mengkonuli piutai pira-pira derajat al-mu'atabaratu inda jumhuril khalqi. Menurut mayoritas makhluk, badan nubuwati sa'usai kenabian iku al-mulku iku kerajaan, wa sultan nanti kese monarki kerajaan, wal kudratu lan kekuasaan. Waqat atalan teman-teman paring sapa Allah Taala Daud ing Nabi Daud wa Sulaiman lan Sulaiman min hadzal bab sangi iki sisi ngene ku sisi al-mulki wa sultan nasiban ing bagian aziman ingkang gedhe. Sumal martabatu salisa mengko nulai derajat sing ketelu ngene ku derajat sing unsur ketiga ngene ku al-bala usyadid. Untuk derajat mergo nglakoni balak cobaan asadid kang banget wal mihnatu lan ujian al-azimatu ingkang gedhe. Waqat khosalan teman-teman nertakno sapa Allah Ayyub ing Nabi Ayyub bihadil khosiyati lan ikilah kekhususan. Wal martabatu rabi'ah iku man niku wong kana kang ana sapa man niku mustasmi'an niku wong sing ngumpulna lihatainil khalaten. Maring keadaan khalah alhaten, keadaan loro. Niku al bala'u syadid kalian al mulkul azim. Niku wa wa tawi man niku Yusufu Nabi Yusuf. Fa inna Yusuf nalal bala'al katsir. Nampa balak sing gedhe fi awalil amri. Suma atau mengkonuli paring buing Yusuf sopo awo anu buat tak kenabian ma'am mulki misro atau ma'amali mulki misro sertane jadi atau ma sertane yang menguasai Mesir. Wal martabatul khamisah min fadlil anbiya iku kuatul mu'jizat iku kekuatane mu'jizat wa kasratul barohin lan akeh pira-pira bukti. Wal mahabalan kewibawaan alazimatu ingkang gedhe. Wasaulatu lan kekuasaan asadidah. Wadhalika utem kono-kono kabeh iku fi haqqi Musa wa Harun. Wal martabatu sadisa azyuti ku zuhud asyadid. Wal i'rad lan mengo anit dunya saking dunya. Watarku mukhalatatil khalqi lan ninggal nyampuri makhluk. Wadhalika fi haqqi Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Walihada sababilan krono ikilah sebab wasofahum wa bi'annahum lan saktemi ambiya iminas sholihin. Suma zakara mengkono li nutur sapa Allah ba'daha ula sause mengkono-mengkono kabeh. Man ing wong lam yapka kang ora ana iku lahu kediman fi ma bainal khalqi sapa adbaun pira-pira pengikut. Ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali wa hum Ismail wal Yasa wa Yunus wal Lut wa wallahu a'lam. Terus niki kula maca menculot sing terakhir. Ulaikal ladina hadallahu fa bihudahu muqtadi. Fabihudahu mongko kelawan manhajul ambiya mongko kelawan tariqatul ambiya qabla kaya Muhammad iktadi anutasira ai ulaikal ladina qasasnahum minan nabiyyin hadahum wa bil akhlaqil husna fa bi akhlaqihim asyarifah iktadihi anutasira Muhammad iktadi wasajalalan gawe dalil di hadil ayat lan ikilah ayat sapa badul ulama ala anna Muhammad dan sak temne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku afdalu iku luwih utama min jamil anbiya saking sekerine pira-pira nabi. Wa dzalika utai mengkono-mengkono kaunuhu afdalal anbiya atau kaunu Muhammadin afdalal anbiya iku li anna jami'a sifati. Karana sak temene sekerine pira-pira sifat alhamidah kang terpuji iku kanat ana apa sifat alhamidah mutafarriqatan. Iku perenco-perenco berserakan fihim ing dalam para anbiya. Maksudnya mutafarriqatan fihim mustami'atan fi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amara mongko perintah sapa Allah taala Rasulahu Sayyidina Muhammadan. Ayak tadia ento anut sapa kanjeng Nabi bihim bil anbiya bi asrihim kan sekabehane anbiya fi jami'i sifatil kamal ing dalam sekabehane sifat sing sempurna. Allah dirupani sifat kanat kang ana apa sifat mutafarriqatan iku pisah-pisah bihim ing dalam anbiya. Fa lazam mongko dadi tetep apa anda usah temne kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku hasalaha. Iku wis ngasilno sapa nabi ha ing sifatil kamal. Wa mata kana lan semangsane ana apa alam ru apa perkara yu kadzalika. Ai ka sifatil kamal sing mustami'atan fi Rasulillah. Wajib mengko wajib apa ayu kala itu den ucapno apa ngene. Innahu tawa annahu sak temne kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku afdalu. Iku luweh utama minhu afdalu minhu bi kulliyatihim. Iku afdol iku utama banget nggih bikul liyatihim kelawan ketotalane ambiya utawa kelawan dibanding sekabehane ambiya. Mun ngene iki kula waca setunggal-setunggal kene dados niki dados dasar ngaji teng sonten niki. Kula insyaallah pun sekawan tahun ngisi ngaji teng mriki tiap tahun sekali nggih dan niku yang saya punyai nggih secara waktu. Ya bismillahirrahmanirrahim. Niki kula niat saking dalem ngaos kisotul anbiya utawa kososul anbiya. Kula wau beto burdah saking dalem. Dados ngeten nggih. Nabi niku dimulai Nabi Nuh. Niku nabi sing mursalun ilaihi. Dados Nabi Adam itu dalam terminologi ahli tafsir niku hanya nabi. Niku mawon kepeksa mergi dereng enten masyarakat. Awalu rasulin bu'itha fil ardi. Niku hampir semua ulama meyakini Nabi Nuh. Nggih, sinten? Nabi Nuh. Sebab niku boten enten surat Nabi Adam sing wonten surat napa? Nuh. Setelah periode Nuh, niku generasi sakwise Nabi Nuh, niku pun boten disebut generasi Adam, yeah, tapi generasi napa? Nuh. Ini sing disebut teng surat Isra, Zuriyataman hamalna napa? Manuh. Jadi manusia itu ngalami dua generasi, generasi pertama Adam, Qabil, Habil dan sebagainya. Terus ada generasi Idris, tapi Idris itu tidak Rasul, Nabi mawon. Setelah generasi Nuh baru disebut ada problem-problem dakwah. Gini ku dilawan, dihujat dan sebagainya. Niku kemudian ketika orang-orang gak iman kalian Nabi Nuh dihabiskan total. Sak donya kantun tiang 80. Niki sing disebut Zuriyataman hamalna napa? Manu. Dados tiang sing wonten sak mangke niku disebut wa ayatul lahum anna hamalna zuriyatahum fil fulkil masyun. Dados generasi yang sak mangke niku mboten generasi Bani Adam tapi min zuriyati sinten? Nuh. Niki jenengan penggalih. Nabi Nuh dakwai kaumnya menurut ijma'i ulama karena binasil Qur'an niku fala bisafihim alfasanatin illa khumsina napa ama giniku dalam tempo 950 napa tahun. Kemudian Nabi Nuh ngambil langkah fatalistik giniku piyambake maksudaken rabbila tazar alal ardi minal kafirina napa daya Gusti kula dakwai 150 tahun sakniki kula mutung pun tekno kabeh nggih. Karena entek semua niki tinggal 80 sing iman disebut zuriyataman hamalna napa? Tapi kadang kita ini hanya mengenang mutunge Nabi Nuh, tapi tidak mengenang beberapa metode yang dicoba Nabi Nuh. Nggih niku sing disebut teng Quran inni da'autu qaumi lailau wa naharo falam yazidhum du'ai illa napa firar wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghsau thiyabahum wa asarru wastakbarus tikbar summa inni da'autuhum jihar summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum napa israr. Beberapa model dakwah niku pun dijajal sedanten kala Nabi Nuh. Model cara ngandani iklan, gini ku pidato terbuka, khutbah terbuka, sampai esror, gini ku BCI utawi omongan sing sifatnya privat. Bakdo generasi Nuh, pangeran nuruti musnah, terus wonten generasi terus, ngantos generasi Ibrahim dan sebagainya. Kita terus niki kula ngaji mboten nami-nami, tapi niki ben dadi lakon tekana fi qasasihim ibratul liulil albab. Karena ini pun banyak internet, banyak masalah. Ini kalau terangkan. Nabi Ayub, niku para pangeran, niku gue modal kere tok. Gini gue piambake melarat, diuji pangeran, ngantos diusir saking masyarakate. Dari kiai-kiai gudikan, nganti dikukur, nganggu kuku rakene, akhirnya nganggu kreweng, kreweng rakene, nganggu besi, nganti sempal nopo. Jadi modal pangeran, para pangeran, nganggu modal nopo kere, modal fakir. Dan karena beliau ridho be Allah, niku dadi parake Nabi Ayub datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman parek pangeran ngangge modal kekayaan dan kerajaan. Sampai sak mangke yang disengketakan Israel dan Palestina adalah bekas Zion Sulaiman. Nggih, kerajaan disebut tinggalane Z Solomon. Gini ku maksudnya sinten Nabi Sulaiman. Sehingga kebesaran Baitul Maqdis yang sekarang itu adalah portofolio ketika dulu juga dibangun Mekah oleh sinten Nabi Sulaiman. Jika Nabi Sulaiman parek pangeran nganggo modal dengan segala kebesaran, kemewahan dan kekayaan. Nabi Ibrahim parek pangeran karena beliau sanggup mengajarkan al-hujjatul ilmiah, satu argumentasi ilmiah untuk pentingnya bahwa manusia pasti harus kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut watilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala kaum. Lah khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa hanifa nggih niki rungokno tenan. Nak ngoten Nabi Muhammad boten ngarah disyariatno para pangeran nganggo modal kiring boten ngarah. Bahkan Nabi dawuh kadal fakru ayakuna napa kufron, nak kepikiran teman-teman rawan dadi napa kafir. Karena tentu beberapa kristenisasi dan sebagainya yang dibidik atau jadi objek tentu umat Islam yang sangat apa? Fakir. Karena itu menjadi problem. Nggih fakir mboten dosa wong takbir, tapi nek mbok nikmati niku dosa. Ning mergo kadal fakru ayakuna napa? Kufur. Harus dilawan. Karena itu termasuk kategori a'udzubika minal bukhli termasuk wal fakri. Wagola batidgen, sering utang, kakean utang termasuk al-musta'at minhu, sesuatu yang dihindari Rasulullah. A'udzubika minal jubni wal bukhli termasuk wal fakri, wagola batid dan wakohri rijal. Menengi rumah tenang. Kenapa fakir menjadi masalah? Fakir itu nak ditompo secara baik itu baik, kayak konteks Nabi Ayub. Tapi menjadi ketika tidak baik, ketika kelihatan tidak baik, ini ngeten. Sampean duwe ibu wajib birrul walidain. Ibuke sampean lara wayahe rumah sakit gara-gara melarat. Karpu ya tak go priksa tapi pimpinan aku mangane kang ilang. Pokoke fakir ketara ora ana gunane nek wonten musuh. Padahal dalam sunnatullah tentu musuh itu selalu banyak. Kata zaman Kanjeng Nabi ngadepi kelompok Romawi, kelompok kafirku Quraisy. Tentu dalam konteks melawan kekuatan besar sahabat yang melarat-melarat kados Bilal, Ammar, Suhaib tidak akan jadi pahlawan. Tentu sejarah besar saat melawan kekuatan besar adalah Sayyidina Utsman Abu Bakar. Karena sahabat yang fakir tentu mendapatkan sakit memberi kontribusi. Andai kan fakir itu jadi syariat, tentu kasihan umat Islam. Karena kalau ada musuh atau ada kewajiban yang butuh finansial, orang fakir akan menjadi problem. Ini kira-kira akan gitu. Tapi Islam tidak mungkin anti fakir, karena fakir itu tegir. Masalah ya pesutur rizqa lima yasa apa? Waduh, nak ditegir kere semuanya raiso sudah tenang. Sebab itu kewajibane wong kere niku sabar. Paham nggih? Tapi sabar sak mangke niku sabar pasif. Niki sampean ngaji tenan nggih. Sabar sak mangke sabar pasif. Piro-piro kelar mangan, seralawuan lah pokoknya kelar mangan. Itu kecelakaan nggih. Sabar model begini napa? Kecelakaan. Mboten ngarah sampean para pangeran, acarane sabar mung ngeten tok. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fikir itu dilatih, dihilangkan lewat visi-visi besar. Nggih, kula gadah data ilmiah masalah niki. Zaman perang Khandaq, niku Nabi damel Khandaq. Niku badhe mangan mboten kuat. Setiap kali ngeduk Khandaq, ngeduk parit sing menghadang pasukan Ahzab. Niku Nabi niku kelaparan, sahabat iki kelaparan. Tapi dibalik kelaparan ini dari Nabi wis marat-marat ngene lah sumber niku kerajaan Romawi, niku zaman niku teritorial Palestina, Yerusalem niku pun masuk teritorial napa? Romawi. Niku Nabi malah sempat guyon sumber teritorial Romawi sing Palestina dikuasai wong Islam. Kuwe masuk ben sing kuwasa. Tapi aku pesen sok mahkota Romawi nggak no suroko. Akhirnya wong munafik malah mencibir Nabi lah ya lah mat, mat kemangan era kuat kok ambisi ngalah no apa? Romawi. Apa yang terjadi? Akhirnya wonten ayat turun kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tansi'ul mulka mimman tasha wa tu'izu man tasha wa tudzillu man tasha. Ini Romawi akan gue. Dan itu terbukti Nabi tesih sugeng niku menangi perang Dzatil Usroh niki eling-eling. Nabi tesih sugeng menangi perang napa? Dzatil Usroh. Perang tersulit dalam sejarah Islam. Sampai gambarane Quran fi sa'atil usrati saat-saat sulit. Sampai digambar ro Quran meh sebagian atine sahabat niku yazihu qulubu farikim minhum. Sampai sebagian sahabat mawon imane meh oleng. Mergo diharuskan perang Tabuk yang harus melalui perjalanan panjang menuju kawasan Palestina. Ini kuriyen namine Syams dan tengene Palestina, Lebanon, Syria. Riku riyen istilah bahasa kitab napa? Sam niku nglebokno Lebanon, Syria, budi Palestina. Niku mun dikuasai Romawi. Dan niki rumakaken tenan. Orang-orang kaya kados Sayyidina Utsman nyumbang ngantos 50 unta. Ngantos 1000 jaran, pokoknya niku pun miliaran. Abu Bakar disumbangkan semua hartanya. Umar 4000 dinar. Lah yang menjadi pelajaran teng mriki niki pun kula bolan-baleni ngaji teng Yogya, teng Bojonegoro, teng pundi-pundi. Tiang-tiang sahabat sing melarat, sing namung gadah segenggam kurma, sing duwe wedhus puru, sing duwe beras mung 2 kilo, niku melok perang. Bahkan wonten sahabat tu sing dene mok kurma sitok. Niku dimut wong loro gentenan, sing penting melok derekno napa? Derekno napa? Yang menjadi pelajaran di sini adalah orang-orang miskin yang dengan visi besar, wau mun kula kritik, ora kere pasif tapi kere aktif. Niku mboten nate terbersit gawe rumus wong unta akeh, jaran akeh sumbangane Utsman mbok yo disembelih nggo mayoran. Ben warekah? Niku mboten. Mereka sepakat aset-aset yang disumbangkan karena perang niku nggih kangge alat perang. Misalnya alat perang riyen nggih panah, nggih jaran, nggih macam-macam tiga alat perang. Soal kemiskinan masing-masing ditanggung masing-masing. Sehingga dana besar perang ora entek nggo konsumsi ngurusi pikir-pikir niki. Mergo pikir-pikir niki menyelesaikan masalahnya sendiri kuwi eling-eling. Lho kula ben ate melarat, kula mboten niat ngritik wong melarat niki ben do tobat. Wis melarat ora wali rugi nggih kula kandhani sampeyan iki. Mergo wis melarat kok mboten napa wali. Aja sampai sampean wis melarat mlebu kadal fakru ayakuna napa kufur. Niki rungokno tenan. Akhire kathah sahabat sing ketika menuju Tabuk. Niku kurma setunggal dimotok. Pokoknya cukup go energi. Sampean kula critani secara teori medis, teori gizi. Kenapa ada puasa? Puasa adalah mengembalikan fitrah orisinal manusia. Nggih, mengembalikan fitrah orisinal napa? Manusia. Manusia dengan sistem organ saraf yang miliaran itu sebetulnya bisa pulih tenaganya hanya dengan seteguk air. Disampaikan nak poso mulai subuh ngantos maghrib. Niku ngombe banyu sak gelas, kalian gedang goreng setunggal. Itu pulihnya sama dengan sing mangan warek nganti glegek. Paham ya? Asal tidak sama sekali. Pulihnya itu sama. Nak ngoten tiyang sing mangan kurma sitok, kalian sing mangan sego sak piring, cara perang tetep 50-50. Nggih, yes, tetep napa? 50-50. Sami kalian tiyang poso sing buka mok kurma sitok ambek sing mangan sak piring. Sampeyan saiki padha-padha kaya pedang kon perang. Niku tetep napa 50-50. Sing diharamno iku wisol kon poso terus. Mergo nak ra buka blas dredeg-dredeg arek batok, paham nggih niki? Paham nggih? Lah nek kenyataane ngoten untuk perang besar wong gak perlu arek. Sing gawa kurma sak genggam ya wis cukup duwe energi untuk napa? Untuk napa? Perang. Paham nggih? Tiyang sakniki mboten. Bayang napa wae kuwi ideal iso perang ra ana ndek dhuwit. Iso jihad ra ana awake dhewe cukup ning omah cukup apa-apa cukup. Padahal buktine nek apa-apa cukup mesti milih turu-turu tinggal delok TV. Tidak mungkin orang punya kecukupan segalanya kemudian punya orientasi jihad. Tetap soalnya ngilani pangeran walau bahasa tawahu rizkoli ibadi mesti kecenderungannya labarau bil arti. Kecenderungannya tetap angkuh. Dan ini rungok nakan teman. Sehingga melarate para sahabat itu tidak mengganggu visi-visi besar Nabi mengalahkan Romawi, mengalahkan pasukan Ahzab yang dari Mekah wonten kafir Mekah. Saking Madinah wonten Yahudul Bani Nazir lan Nasara Nazir. Disebut Ahzab. Mergo wonten koalisi Yahudu Bani Nazir wa Quraidah, Nasara Nazir ditambah napa kafir Mekah. Plus ditambah munafiqu hadzil ummah. Ini ku zaman Nabi wonten sekitar 300 kaum napa? Munafik. Paham ini rumah akad tenan. Sakniki saged jenengan analogi, saged jenengan kias. Misalnya acara kados ngeten iki, kados matafis ngeten iki. Umpama sing teko niku sampean hitung mawon, sing teko 500 wong utawa 200 wong. Ana wong sugih nyumbang 1 juta, setengah sugih setengah juta. Itu duit 1 juta setengah niku nggo perpustakaan pondok ego sakit, niku untuk kitab pirang-pirang. Tapi nak sing melarat gak urun blas yo ngeke imangan niku ora warek. Wis ora warek gremeng. Wis teko ado-ado mangane muk tempe. Paham nggih? Coba kalau orang melarat ini tidak jadi beban. Ya rasa keimangan, niat ngaji untuk ngaji. Niat ngaji kok kaitannya mbak Nawa? Berkat. Itu kan uang 1 juta setengah untuk gue konsumsi. Sementara perpustakaan pondok benar sakit di. Jadi umpama zaman Nabi kok nerapno unta disembelih gue mangan. Itu rasa perang. Mergo kendaraan ente disembelih. Tapi mulai dulu orang-orang melarat zaman sahabat itu buatan kepikiran ngoten itu buatan. Mereka secara kesatria ya Rasulullah saya ikut perang kowe dhewe apa kurma sak genggam ya wis cukup. Niku mboten dilek di matmut kok nak dilek entek. Lho sampean delok teng tafsir Sawi. Fakana ahadhum ya musu. Ya musu niku mok napa? Dimut. Jadi mboten dilek. Mok dimat. Jadi cara sampean kere poso ngoten gak ada kurma sitok nak mbok lek cepet entek. Ngerbuka dimut. Kok wae ngisak ra ditenaga napa? Dimut. Dan secara medis itu cukup memulihkan energi. Nah, sampean ra percaya gini kok, tiang sing buka kurma sitok ambek sing mangan wareg, padha kei pedange utawa padha kei pistule, kon perang. Terus tetep 50-50. Artinya ndak ada jaminan sing wareg mesti menang, enggak ada. Paham ya? Ndak ada. Lah nek ngoten marate para sahabat sing mangane ora wareg itu tidak menjadi problem Lah di sini ini hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ayub pas kere mung ngurusi awake dhewe rabar. Bahkan bojone sempat mutung, sempat turik. Nabi Muhammad pas kere pas napa ngeduk pondak niku Nabi Muhammad mangane ra kelar. Sampai wetenge diganjel watu. Tapi melarate Kanjeng Nabi tidak ngurangi visi jihad li ilahi kalimatillah. Sehingga fakire Nabi fakir sing barokah sekali. Fakir yang menjadi teladan. Mergo fakire Nabi tidak mengurangi visi jihad li ilahi kalimat. Kulo nuntuk cerita ngeten mulai zaman Mbah Mun melarat niku wayahe bojone takok ra di beras ya tetep mulang. Mbah Dolah Salang badhe mucal dikandani garwane, "Pak ora ana beras, apa hubungane mbek aku ape mulang?" Kulo alhamdulillah nate melarat lami teng Yogyakarta 5 tahun nggih mboten nate mboten mulang. Garwane mulang nggih mulang. Cara kulo melarat ambek mulang ora ana hubungane. Lha opo mlarat ning ngisor-ngisor tol iku tau mulang dite ya mlarat banget. Paham ya? Saniki masyarakat iku ngawur, kadang saiki serabi aja ngaji. Mikir ekonomi, apa sing ora ngaji terus do sugah sing kere nggih tetep. Oke, dadi mboten ana hubungane kere mek ngaji. Wong sing kere ora ngaji nggih pirang? Pirang. Sing ngaji kere nggih pirang? Pirang. Lha nang ngono ya tok ngaji kere entuk ganjaran. Aja sampe wis kere rantuk. Nah, ini namanya kere aktif itu bagus nih. Dalam syariat Allah kere aktif itu apa? Bagus. Paham? Jadi ngaji ini muka-muka baru kayak ngaji ini kita sudah sampai kere pasif, tapi kere apa? Aktif. Mereka kere orang ada hubungannya dengan ngaji. Kalau sering gak ada alumni, saat ini mau mikir ekonomi itu gak ngaji. Lah wong-wong saya gak tahu ngaji, misal jembatan, misal apa, gak tahu ngaji. Bukannya mikir duit, ya kok tetap apa? Kere. Dan ini jadi pelajaran. Mulanya ketika ini Kanjeng Nabi, kowe aja geman menghujat sahabatku. Umpama kowe sedekah sak Uhud emas, iku ra sebanding ambek sedekah sahabatku muk sak mut utawa separuh mut. Ma balagha mudda hasihim wala nisfahu. Sakniki tiyang gada mobil, gada tabungan teng bank 10 juta, 20 juta. Ora iso izatil Islam wal muslimin. Mergo pikirane khazun nafsihi dipikir wetenge awake dhewe. Zaman Nabi sahabat mau duwe sakmut niku saged ngalahno pasukan Romawi. Mulane jare Nabi kowe aja geman nyek sahabatku. Sahabatku modal sakmut setengah mut iso ngalahno pasukan Romawi. Kowe te beras sak pintal kok ngalahno pasukan Romawi. Ngalahno nafsumu dhewe lho ora iso. Mulane diarani afdhalul qurun qarni sumal ladzina yalunahum sumal ladzina napa? Mboten ngarah pun. Yang sak niki nandingi sahabat mboten ngarah. Orang dengan keadaan miskin, dengan keadaan serba minimalis, kemudian tetap menghadapi pasukan sing serba sempurna, terlatih. Ya niku pasukan putih Roma. Mulane kula niku dadi pelajaran, kula niku bae kiai nom lah mboten narik pengkemen juga. Kula enul yakin hakul yakin ora sugelah tetep iso jihad. Wong mulang niku butuh napa to? Paling nunggu sak jam mucal pun. Umpama kula ngemut kurma ndak ra is kuat mulang. Oh, mulang niku ora kudu mangan sak piring wae. Kula alhamdulillah nate niru guru-guru kula, mulai Kiai Memun, Mbah Dola, mulai bapak kula. Kula mboten nate mengkompromikan mulang dengan urusan finansial yang sedang terjadi di dapur saya, yang sedang terjadi pada istri. Niku rungokaken. Sehingga fakire Nabi Ayub mboten dados syariat bagi kita karena fakir pas. Sing dadi syariat kita adalah fakire Kanjeng Nabi lan fakire para sahabat. Karena fakirnya Nabi dan para sahabat tidak mengganggu jihad li ilahi napa kalimat. Sami misalnya santri sing sedina mangan ping telur telung piring. Ambek santri sing sedina mangan sak piring. Kekuatan hafalannya ya sama. Potensi belajarnya juga sing perlu didandani ku atine. Wis kere to mak, muga aku warak ngono sinau sregep. Muga dhuwitku wis le cukup sinau sregep. Orang yang dipimpin munggo iku wis wong goblok. Dadi sing mari ra goblok iku sing mari goblok gak pikire munggone niku paham nggih. Paham nggih. Dadi sing mari goblok ora pikire tapi napa? Munggone. Kok ora bodho kowe ngerti bapake kere kok arep-arep diwesel. Wong sing roh paling kere roh bapake ra ndekne. Yo ngerti nek ning omah ra dipopo kok diarep ae. Ditinggal sinau malah bar, napa? Sebab niku Kanjeng Nabi diarani Sayyidul Anbiya. Mergo kerene niru Nabi Ayub, cerdase niru Nabi Ibrahim, cara ngordinasi para sahabat niru sistem manajerial kerajaan. Nggih niku niru Nabi Sulaiman, Nabi sinten? Jadi dengan kepikirannya Nabi tetap akan seorang raja, saged menjadi koordinator perang, panglima perang. Tapi Nabi sebagai pribadi tetap karena beliau fikir, fikir mangane kang elang. Terus nomor kali yang perlu kulo sampaikan tentang gigi kersane barokah. Dan uang fikir-fikir itu tobat. Kulo nusa anak, gini. Wes fikir ada di wali nusa akhir. Ini jujur mau nulon. Wes kere kadal fakru ayakuna nopo kufron. Nomor kali, kiai dia kecang latih supaya si fakir niki gelem berjuang. Kulo termasuk kiai sing nerapno niku, wis ra populer lah. Kulo paribasane ra di santri lah, dibang di santri akeh ajarane ra jelas niku lho atuh. Kulo terapno tenan. Carane wong ben lali fakire niku siji dilatih jihad. Dilatih napa? Jihad. Niku wae kados para sahabat. Wong dhewe omong-omong sak genggam kok melok perang ngelawan napa Romawi. Ora dipangan kok dimat. Lah kenapa mereka kuat? Karena secara fisik diwarahi Kanjeng Nabi. Nak nganti pasukan Romawi ku menang, jajah Madinah iku sing mati ra kowe tok. Bojone didadekno amat, terus anak turu 6 iku didadekno kafir. Kowe gelem anak turu 6 dadi kafir? Mboten ya Rasulullah. Milih di, milih perang apa anak putum dijuajah dadi kafir? Milih perang ya Rasulullah. Wah dadi otaknya penuh motivasi, wis lali nak dene kere niku menapa? Lali. Dan Rasulullah sukses. Dadi mencuci otak begitu niku napa? Sukses. Ngono ora kepikiran, kere niku mboten kepikiran. Kalau dalam hidup kesehari-harian Rasulullah nglatih jihad ngeten. Sampeyan kan ngertos Sayyidina Utsman mantune sinten? Kanjeng Nabi. Suge-suge sahabat tuh sinten Sayyidina Utsman. Abu Bakar termasuk gitu yang sugih. Niku mertuane sinten? Kanjeng Nabi. Jadi duwe mantu sugih Sayyidina Utsman, dhe mertua sugih sinten Abu Bakar. Ewa semanten Nabi ini gak gadah tamu, dalu-dalu gadah tamu. Niku mboten nate juk duwe Utsman utawa Abu Bakar mboten. Sahabat sing kere malah diceluk. Kowe dhewe apa, Cung? Sing iso hormat tamuku. Gadah ya Rasulullah. Sekire nggih kowe dhewe menjani ajarane ajaran kire kowe dhewe wae Nabi lu gawe ajaran kire napa? Beke. Gadah ya Rasulullah. Temenan. Barang mulai ada bojone. Dik, ana nggo hormat tamu. Ya ana Mas roti mu kanggo anakku. Gampang anak cah cilik turokno kok iku tak gone hormat tamune sapa? Panjenengan. Tapi duwe ne sitok, padahal nek gak mbok baturi kan ora pantes. Wes gampang lampune pateni. Wes pokoke Nabi wajar pire pede entuk e akal. Wong pede kan akale kathah. Mumpun akhire mara teng Kanjeng Nabi, nggih ya Rasulullah wonten. Padha wonten kene ku lampu dipateni klothakan sing sitok nutuki piring tok pancen ra ana rotine, sing tamune ya mangan ten. Padha niku Kanjeng Nabi bar subuh entuk wahyu saking Jibril, sahabat ditimbali. Pangeran gek bengi senyum-senyum, roh tingkam sing aneh. Yaiku kowe ajaib tenan, kowe wong pikir kok tetep duwe komitmen hormat. Sehingga zaman Nabi rono kira-kira kok saiki. Kanjeng Nabi kok mikir tamu, kula piambak susah mboten nanti. Paham ya? Ora kok wong sakniki berkere mensowan kiai, dijak jihad, kok mikir abot-abot mbah, mbah kula mikir awak kula piambak. Dereng sah. Sahabat ini kenapa tidak jawab begitu? Ya Rasulullah saya sendiri fikir, kenapa harus mikir orang? Mboten enten. Karena Nabi berhasil mendidik si kere ini supaya kere aktif. Kere sing komitmene li'ilahi napa? Kalimat. Lah kula secara pribadi nggih melarat, melarat banget. Artinya ya sesuai skala saya nggih. Nek skalane saya kan tidak mungkin nggih kados melarat nganti urusan gak diberat ramahan insyaallah pun mboten, pun keliwat. Tapi saya sebagai ulama, saya sebagai kiai yang punya santri, tentu saya miskin. Karena kapasitas saya tidak mencukupi obsesi saya. Misalnya. Tapi nak kula pancen ittiba teng Rasulullah, fakir atau miskin tidak menjadi problem. Jadi boten enten cerita teng sahabat. Kula dhewe melarat kanjeng Nabi ampun elok-elok nojian boten. Terus nomor 3, wow, senam otak, punya visi besar. Misalnya wong melarat zaman Kanjeng Nabi boten kados samangke, samangke anggere tambah melarat tambah drengki. Zaman Nabi ini boten, tambah melarat tambah ambisi jihadnya tinggi, cita-cita jihadnya tinggi. Ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil amwal. Tiang-tiang sugih niku nak lunga donyane kata-kata ya Rasulullah. Wis ngono yasumuna kama nasum, wa yusalluna kama nusalli. Wa yatasaddaquna bi fuduli napa? Amwalin. Tiang-tiang sugih niku pun poso kados poso kita, salate kok salat kita. Tapi mereka punya kelebihan sakit sedekah. Lah kula mau iso poso tok, iso salat tok tapi ora iso napa? Sedekah. Lho wong kere kok takok carane sedekah nek mboten pede kan mboten. Cara sakniki kere yang mensowan kiai, sowan kuburan. Nek riyen mboten wong kere kok takok carane napa? Sedekah. Kok pengen nyai wong juga-juga sing napa? Sedekah. Lho niki kasus sosial. Dadi kere tapi cita-citane nyaine wong sugih napa? Sedekah. Akhire Kanjeng Nabi sanjang kowe tak didono apa sing iso dadi sedekah. Ya terus niku dawuh sing terkenal inna bi kulli tasbihatin sedekatan wa amrin bil ma'ruf sedekatan terus sampai Nabi ngendikan hatta matat ala fi fimroatika. Bahkan kowe kerja nggo nafakoi bojomu matas ala sifim proatika untuk menyuapi mulut istrimu itu juga napa? Sedekah sehingga nak buat angen-angen itu sami wong sugih di beras sak pintal itu yang dipakai ada bojone ya sak piring wong kere becak kangelan yang dipakai ada bojone ya sak piring wong sugih gawek nomah bojone kamar lima yang digoturu ya sitok. Wong melarat di kamar sitok sing dienggo turu sitok. Wong sugih di kelambi 20 sing dienggo ya sitok, wong melarat di kelambi loro sing dienggo ya muk sitok. Nabi ku sukses memenset supaya pikirane sahabat warasnya sukses. Lah niku ciri utamane bunuh sifat tomak, bunuh sifat hasud. Saniki kathah tiyang melarat melihara tomak mbek hasud. Dadi sempurna, men melarate menapa? Sempurna. Ya melarat donyane nggih melarat mental. Dan ini perhatian saya. Kita juga sampai berkategori melarat dunia kaya tomak kaya hasut. Nah itu melarat nisan. Yo radhi dunia, yo radhi hasut, radhi tomak. Paham ke? Gak didrengki. Wah melarat sempurna. Ini wape ini aneh bu. Yo melarat songko dunia, yo melarat songko hasut, melarat songko drengki, melarat songko degil. Ini gue sempurna. Apa? Nah melarat ngoten aneh. Orang melarat dunia kaya drengki kaya hasut kaya tomak. Dan ini hebati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu berhasil mulang para sahabat, sing sugih rada di sombong yo komitmen jihad, sing melarat ora dadi frustasi mergo komitmen yo napa jihad. Sebab niku Kanjeng Nabi dianggap Sayyidul Anbiya. Karena niru gaya raja gempon kesampaian dia niku beliau punya pasukan sing saged ngalahno Romawi. Niru gaya Nabi melarat nggih bolak-balik. Niku termasuk napa? Pas ngeduk hontak nganti wetenge dipun ganjel kalian napa? Waduh. Termasuk sering Nabi niku takok Aisyah, ya Aisyah ana sarapan ta ora? Mboten ya Rasulullah, qol idzan asum. Nak ngono aku tak poso. Jadi Nabi niku mun saged nyepelekno melarat. Gak ana sarapan sah. Mboten enten ya Rasulullah, wis aku tak poso. Sampai anu melarat. Duh melarat nasib, nasib. Tonggo mangan luweh-luweh cek medite gak nyibat. Lho melarat malah khotbah, napa? Lho melarat tuh rasa lae tonggo, salah sampean dhewe, paham ya? Banung Pak Dhe sugih ora nyafaati, DP sugih ora nyafaati. Presiden pokral-pokral tok jute marak rakyate tetep ramangan. Wis melarat wiridan. Padahal berapa kalimat yang ia keluarkan untuk mengumpat presiden, Pak Dhe, Pak Lek, tonggo. Coba, andai kan sekian kalimat digenti ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, mungkin pangeran iba. Tapi sampean ngumpatnya pangeran kan. Wong iki cek kiris kabian ini wong. Kire donya, kire ati dan sebagainya. Lah niku ampun sampai ini. Jadi liwat ngaji niki mestine orang fakir niku paling cepat mlebu swarga. Niku soalikul muhajirin wal ansor. Mergo kefikirane para sahabat dan sahabat Ansor dan Muhajirin itu kefikiran yang tidak mengganggu jihad li ilain apa kalimat. Niki eling-eling. Begitu juga kekayaane Nabi ba'dal futuhat. Ba'dal futuhat Nabi gadah tanah Fadak, tanah Khaibar, terus sebagian tanah teng Bani Nadir ba'dal ijlak niku. Niku nggih mboten ndadekno beliau lupa darat. Sampai ketika garwa-garwane ya Rasulullah riyen zaman melarat rong dina mangan pisan gak popo ya Rasulullah. Saniki setelah futuhat ngosok tes ngeten-ngeten mawon. Apa yang dikatakan Tuhan saat itu? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alina. Tapi umat tikunna wa usarrihkunna sarohan. Aku wis sugih ngene kok kowe njaluk enake urip ning donya. Tak turuti tapi kowe tak pegat. Wong bojone Nabi kok orientasine makmur, paham ya? Niku ditantang dipek. Dadi Nabi sakwise futuhat niku nggih tetep uripe sederhana. Semua asetnya Nabi dianggap milik al-muslimin, dianggap Baitul. Bahkan Nabi sempat ngendikan nahnu ma'asyiral anbiya la nurathu ma tarakna sadaqatun. Aku iki para nabi, ora pantas diwaris, kabeh tinggalanku dadi sedekah. Sehingga Nabi namung berhak mangan humusil humus saking ghanimah. Ini ben sampean ngerti. Dan Nabi ketat sama istri-istrinya. Termasuk ketika njaluk makmur setelah futuhat malah ditantang umat ti'akunna wa usarrihkunna sarohan. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-daral akhirah. Fa inna Allah adzalil muhsinati minkunna napa ajron azima. Tapi nak kowe-kowe kabeh orientasi akhirat mesti seneng ibadah. Ora ana wong orientasine akhirat kok senengane numpuk pakanan ning kulkas mboten ngarah. Akhire bojone Nabi njaluk makmur malah diwarai wa qorna fi buyutikunna wala tabarrusna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholat wa atinas zakat. Lah ana supaya ben lali kerene nggih wazkurna ma yuslafi buyutikunna min ayatillahi napa wal hikmah ben lali melarate amen kon sinau Quran. Jika bojo-bojone Nabi nu bata-bantan perkara debat maknani Quran. Lah ana bojone toko saiki debat api-apian bola pecah apa. Ampun rusak lho niku napa? Bojo-bojone Nabi debat iku carane maknani napa? Sehingga mereka itu munafasah ya munafasah fil khairat. Misalnya Zainab binti Jakes, ya mbak ini pinter nenun. Sehingga beliau teng dalemi sengane nenun kain. Kemudian kelebihannya dipakai sedekah. Bahkan Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah Zahra ketika Nabi ba'dal futuhat dari Sayyidina Ali, kowe iku anake Nabi. Bapakmu lagi bar menang perang, iku duwe khodimah kae. Mbok jaluk ben tanganem gak ngapal. Niku ketika Sayyidah Fatimah nyuwun Kanjeng Nabi, jawabe Kanjeng Nabi. Fatimah ke tak ulang sing luwe apik tinimbang pembantu. Yaiku kena ape turu maca tasbih 33, maca tahmid 33. telu, maca takbir 33. Bariku sempurnakno ping 100. Iku nak mbok lakoni luwe apik tinimbang kowe duwe khotib. Lah cara ati elek ra ngopo hubungane khotib mbek wiridan. Tapi kados kula nggih, kula nung ngrasakno ten. Kula nu bae kiai lah nggih teca dalem, tapi dua orang teca dalem. Paling hanya 2 jam teng dalem kula. Ki kula niku mumpun ngrasakno enake dadi ulama. Ulama iku tetep seneng maca tasbih. Kula nu bayangno misale duwe pembantu, jek golekno kopi, digekno kopi misale. Engko rusak kon ngresiki. Kurang gedang goreng yo njupuk gedang goreng. Engko kurang rokok yo njupukno rokok. Berapa omongan saya bakas jupukno kopi, jupukno rokok, jupukno gedang goreng. Saya ini ulama model apa? Setiap kata-kata saya ke urusan makanan, makanan, makanan. Coba kalau kita terlatih, subhanallah wa bihamdi, alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Kan sama-sama buat abad kesempatan itu. Tapi nilainya kan beda sekali. Pangeran itu sepet tenamen orang-orang nyebut kopi, gedang goreng, rokok, kopi, gedang goreng, rokok. Coba kalau kita terbalik, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Iku tamla'ul mizan wa tamla'u ma bainas sama'i wal. Dan Fatimah itu paham betul. Makanya beliau menerima, ya ya Rasulullah, ini lebih baik. Mergo uteke ya waras, atine nggih napa? Atine nggih napa? Waras. Saya itu alhamdulillah termasuk bisa memahami niku. Kula nu syukur tenan mbek pangeran. Masuk kula lama modern tapi saya ndak pernah nikmati fasilitas-fasilitas dunia sing berlebihan. Mereka kelompok nikmati betul. Lah iya, podo-podo ngetokno abab kang ilang. Lha apa aku muni gedang goreng, kopi, mangan. Esok itu enaknya pecel. Ngombene kopi. Nah awan itu enaknya rames, ngombene es teh. Nak sore misalnya enaknya nyate, anget-anget. Itu aku kudu kiai, aku kudu lama. Lonte ya iso, di pendapat ngono ya iso. Maling ya iso. Nak kue ulama tenan, aku di pendapat, sing sase ulama. Sing kira-kira lonte ra iso, maling ora iso. Gini ku wasap bihu bukrotau wasilah. Wes mesti lonte ra tertarik, maling ya ra tertarik nih. Itu satu ide satu ulama satu wali, paham nggih. Lah nek makom kepen kok wong awam nggih ngoten terus bedina wiridan, nek esuk enake pecel, nek awan enake rames, nek sore enake sate. Nah, tapi kowe ngono tok la opo mondok 10 tahun. La opo bedina khutbah tiap dina Jum? Nek makom trimo makom ngono. Ora butuh ngaji. Lah Imam Ghazali nak ngritik bagaimana Anda bisa gembira dengan sesuatu sing yastariku binal awam wal fusak hatta wal bahaim dari Imam Ghazali. Kowe misale bangga prestasi mangan lancar, titik bendino mangane nggih lancar. Dari Imam Ghazali lho. Kowe misale prestasi mergo entuk wedoan, titik bendino entuk wedoan piro wae. Kowe nak bangga mbek prestasi sing khase ulama, khase aulia, yaiku istinas billah talazzud billah disebut kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Wong nak seneng pangeran tenan cukup eling fadli Allah rahmati Allah iku wis iso seneng. Huwa khairum mimma yasma'u. Bahwa seneng karena fadli Allah, karena membaca tasbih, karena bertahmid. Ku kabeh khairum mimma yasma'u. Terus kula mboten saged kata-kata tapi ini niku inti dari Islam nih. Sebab itu kanjeng Nabi diutus intinya gini ku inna arsalnaka syahidaw mubasyirau wa nadhira. Tujuannya nopo misi utama kanjeng Nabi diutus wong siji nikmati iman litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukrotaw wa asila. Dada sampai anak isya nikmati tasbih, nikmati iman itu lagi sakit diwestani umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya rabbana budu ya nasta'in minas